Oke, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke terakhir 24. Yosua pasal terakhir, pasal yang ke 24. Oke, kita lihat Yosua pasal yang ke 24. Kita akan membaca ayat 14 dan 15. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami membaca di dalam firman-Mu ada catatan mengenai seseorang yang sedemikian memiliki determinasi yang sangat-sangat kuat, bahwa seandainya seluruh bangsa Israel tidak memilih Engkau, tentu itu sama berarti dengan seluruh dunia tidak memihak kepada-Mu. Dia menetapkan di dalam hatinya tetap akan beribadah kepada-Mu. Tuhan, hari ini kami ada di ruangan ini. Kami orang yang lebih mendapatkan penerangan, lebih mendapatkan iluminasi daripada Yosua, karena di tangan kami ada firman-Mu yang sudah lengkap. Tuhan, bisakah kami melihat lebih jelas? Tolonglah kami. Dan ketika kami melihat dengan lebih jelas, bisakah milikinya juga. Tuhan, tolong kami, pimpin kami semuanya yang ada di tempat ini. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Gimana? Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yosua. Siapakah Yosua? Nama Yosua pertama kali tercatat di dalam Alkitab ini di dalam Keluaran ketika bangsa Yahudi sedang melawan bangsa Amalek, yaitu di pasal yang ke coba kita lihat Keluaran, ya. Di Keluaran, di kitab Keluaran, ketika bangsa Yahudi ini keluar dan mereka akan melawan bangsa Amalek adalah pertama yang menghalangi mereka. Dan ketika itu, ya, yaitu di pasal yang ke-17 dari kitab Keluaran, di situ bangsa yang pertama kali menghadang mereka, bangsa yang sebenarnya Tuhan tidak merencanakan bangsa ini ditumpas sebenarnya, karena Tuhan hanya mau mereka pergi ke Kanaan, satu lokasi yang sudah ditentukan di situ. Tetapi ketika mereka minta izin lewat saja, bangsa Amalek tidak kasih, dan bangsa Amalek berpikir bahwa ini bangsa yang baru keluar dari Mesir ini lemah, mereka budak, dan mereka datang ingin menghabiskannya. Oleh sebab itu bangsa Amalek ini bangsa yang sangat Tuhan kesel sebenarnya. Hanya minta izin lewat wilayahnya saja tidak kasih. Akhirnya bangsa Amalek keluar dan mau menghabiskan bangsa Yahudi pada waktu itu, dan Yosua lah panglima yang ditetapkan untuk pergi menghadapi bangsa Amalek dengan Musa di atas gunung, tangannya memberkati. Ya. Dan kemudian setiap kali peperangan di bawah itu dipengaruhi oleh tangan Musa yang di atas gunung itu. Kalau Musa sudah capek, dia lemes gitu, tangannya diturunkan, kelihatan sekali bangsa Israel mulai kalah. Dia naikin lagi tangannya, kemudian bangsa Israel kuat lagi, dia lemes, dia turunkan lagi, kalah lagi gitu. Waduh, ini gawat sekali. Anda bisa bayangkan, seharian Anda disuruh naikkan tangan begitu, sejam saja rasanya pegalnya bukan main, bukan? Akhirnya apa yang terjadi, tau gak? Saudara, ini Harun dan Hur, dua orang pikul tangan Musa gitu. Jadi tangan Musanya lemes gitu, jadi tangan Musa dipikul sama dua orang, satu sebelah Harun, sebelah Hur sebelah gitu. Jadi Harun dan Hur dua pikul tangan Musa, dengan tangan Musa tetap begitu, dan Yosua bisa menyelesaikan pekerjaannya di bawah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapapun mungkin bisa memahami, kalau tangan diangkat begitu saja capek, apalagi yang di bawah yang mesti memegang pedang dan ya berhadapan dengan musuh, ya pasti jauh-jauh lebih capek. Tetapi Yosua tercatat adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian siapakah yang orang muda yang tercatat pergi naik ke atas Gunung Sinai bersama dengan Musa? Pergi ke atas Gunung Sinai, dan yang tukang pikul itu loh batu turun gitu. Saudara, Musa sudah tua pada waktu itu, di atas umur 80 tahun. Anda bisa bayangkan, orang umur atas 80 tahun disuruh pikul batu besar. Ini kan pasti Musa bisa mungkin jatuh terguling-guling. Akhirnya Yosua lah orang yang pergi naik ke atas gunung bersama dengan Musa, dan dia tukang pikul batu itu, 10 hukum itu turun. Dan ketika turun, dia mendengar, kata dia, tanya kepada Musa, ini mereka dengar dari atas, mengapa di bawah itu kok ramai sekali? Ternyata Harun dan orang-orang Yahudi di bawah itu bikin patung lembu emas, disembah sampai sorak-sorai semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yosua tercatat adalah orang yang tidak termasuk ke dalam orang-orang di bawah yang menyembah patung lembu itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh, kalau kita lihat di dalam Alkitab, akhirnya kita tadi kita membaca bagaimana seorang Yosua ini, kemudian di hari tuanya, ini sudah tua nih, Yosua hidup 100, ini lebih dari ini, umur Yosua adalah 120 tahun, hidup 120 tahun, saudara. Dan ketika di usianya sangat tua, sebelum meninggal, dia kumpulkan orang Yahudi semuanya, dia kumpulkan mereka. Nah, ketika di hari tuanya, Yosua dengan segudang pengalamannya dengan Tuhan, dengan banyak peristiwa yang sudah dia lewati, sudah umur 120 tahun, saudara, bayangkan, sudah tua, pasti rambutnya sudah putih metah, gitu. Pasti dia sudah sedemikian berwibawa di mata orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dengan umur 120 tahun, dia kumpulkan orang Yahudi seluruhnya. Dia kumpulkan mereka. Dan dia berkata bahwa takutlah akan Yehova. Ini huruf besar Tuhan itu, di baliknya adalah Yehova. Takutlah akan Yehova dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia, katanya. Takutlah akan Yehova dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia, katanya begitu. Dan katanya, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Dia tunjuk, yaitu yang di seberang sungai Efrat. Itu yang disembah oleh siapa di seberang sungai Efrat? Abraham, ya. Sanak familinya yang di seberang sungai Efrat itu Abraham, ya. Dan yang di Mesir, katanya, yang di Mesir, yang di Mesir gitu, yang orang-orang Yahudi yang sedang dia bawa keluar memiliki banyak pengalaman di situ, lihat orang Mesir. Sebenarnya ini orang Mesir itu, mengapa dulu Harun bikin lembu emas? Nah, orang Mesir sembah lembu gitu. Orang Mesir sembah lembu, jadi bekasnya masih terngiang-ngiang di otak mereka, sehingga ketika masalah timbul ketika Musa kok 20 hari enggak turun-turun, 30 hari enggak turun-turun, 35 hari enggak turun-turun, mungkin sehingga mereka berpikir masih hidup apa enggak ini Musa. Akhirnya mereka bikinlah lembu emas. Ide itu muncul lagi di kepala mereka karena masa lalunya itu, idenya muncul lagi di kepala mereka, bikinlah lembu emas itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap kita memiliki latar belakang penyembahan berhala atau ilah lain. Hati-hati ya, karena mungkin ya, suatu saat ketika angin baik, hujan tidak ada, langit biru semuanya, mungkin hal itu tidak terjadi, kita sampai misalnya sampai kembali menyembah kepada ilah yang tidak benar itu. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waspadalah di momen-momen genting dalam hidup kita, karena iblis itu undur sementara. Anda baca di dalam Injil Matius pasal 4 itu, iblis menguji Tuhan Yesus, kalah saja di situ dicatat katanya iblis mundur sementara, mundur ya, tidak tinggalkan, mundur dulu, cari kesempatan. Saudara, iblis mundur, tunggu, siapa tahu ada kesempatan yang lebih baik bisa balik menyerang. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya selalu mengingatkan orang-orang Kristen, terlebih lagi mahasiswa teologi, hamba Tuhan, saya berkata, di atas mimbar ini sudah berapa banyak kali Anda marah-marah pada iblis? Di atas mimbar ini sudah berapa banyak kali Anda mungkin mengeselkan iblis? Di atas mimbar ini atau di dalam kesaksian hidup Anda, berapa banyak kali Anda membuat iblis marah? Ingat, dia tidak mundur daripadamu. Dia tidak mundur daripadamu total gitu, ya tinggalkan, sudahlah, enggak ada urusan dengannya. No, ya, dia menyingkir sementara. Di saat-saat genting hidupmu, di saat, di momen-momen gawat dalam hidupmu, maka mungkin dia pikir, inilah saatnya, inilah kesempatannya untuk mendapatkan orang ini kembali. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu sangat waspada dalam hidup ini, sangat waspada. Nah, kita lihat seorang Yosua ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Pertama-tama yang saya ingin ajak saudara lihat tentang Yosua ini adalah sebuah determinasi di dalam hatinya kepada Tuhan. Hati yang bagus ini, hati yang bagus kepada Tuhan. Coba kita baca Amsal, saudara. Saya mau ajak Anda baca di Amsal pasal 4, saudara. Amsal pasal yang keempat, ya. Amsal pasal yang keempat. Kita lihat di Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Coba kita membaca bersama-sama, kalau perlu dihafal bahkan. Amsal 4 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, jagalah hatimu, jagalah hatimu. Kalau jaga mulut, kita tahu jangan banyak omong. Jaga mulutmu, jangan banyak omong. Jaga tanganmu, jangan sembarangan pukul orang. Jaga kakimu, jangan sembarangan melangkah. Jaga hatimu. Gimana cara jaganya ya? Gimana cara jaganya nih, hati dijaga? Hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jaga hatimu. Waspadai keinginan hatimu. Waspadai keinginan hatimu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak contoh. Ada banyak contoh. Contoh yang negatif. Anda kalau baca di kitab Bilangan, Anda ketemu dengan seorang nabi yang namanya Bileam. Bileam. Bileam ini nabi. Dia ada nabi bangsa Moab. Nabi. Tidak dikatakan bahwa dia nabi yang tidak mendapat wahyu dari Allah. Malah dapat dia. Allah berbicara lewat dia. Karena sebelum hukum Taurat diturunkan, dari masa Adam dan Hawa sampai hukum Taurat diturunkan, itu masa keimamatan ayah. Masa keimamatan ayah. Jadi di bangsa-bangsa non-Yahudi ada banyak orang yang masih memelihara dan masih dalam kondisi zaman itu, masih memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Sebagiannya seperti mertua Musa, dia adalah imam di Midian. Mertua Yusuf adalah imam di Mesir. Tidak dikatakan bahwa mereka imam yang sesat. Dan Bileam adalah seorang nabi, nabi bangsa Moab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tercatat kasus Bileam di Bilangan, di kitab Bilangan itu adalah bahwa ada seorang raja namanya Balak, dan itu dia mau, Raja Balak ini mau lihat bangsa Yahudi datang berbondong-bondong, jumlahnya 1 juta lebih, saudara. Jumlah 1 juta lebih. Laki-laki saja 600 sekian ribu orang, belum perempuan sama anak-anak. Jadi jumlah 1 juta lebih orang camping dekat-dekat dia. Ya, hatinya berdebar-debar. Dan terpikir oleh dia bahwa mungkin dia mendengar juga bahwa bangsa Yahudi ini ternyata mendapat proteksi dari Allah. Dengar-dengar Laut Merah saja mereka seberangi gitu. Wah, ini gak main-main. Sehingga Balak berpikir bahwa kelihatannya senjata besi dan lembing segala macam, mungkin ini enggak mungkin, mungkin tidak begitu capable untuk melawan. Oleh sebab itu timbul pikirannya dari segi rohani, kalau begitu Balak ini, Bileam perlu disewa. Disewa untuk apa? Disewa untuk kutuk ini. Bayarannya mahal, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak hamba Tuhan hari ini menjadi Bileam karena dibayar untuk memberkati. Ya, orang mau peresmian rumah, katanya undang pendeta datang supaya berkatin rumahnya. Ya, kurang lebih sebenarnya begitu. Ya. Cuman agak sedikit lingkupnya berbeda, dan ini jangkauannya lebih luas, cuman rumah. Jadi Bileam ini disewa oleh Balak untuk memberkati bangsanya, mengutuki Israel gitu lah. Begitu. Nah, tidak tahu berapa besar kalau dibandingkan sekarang duit yang ditawarkan itu, kelihatannya lumayan besar. Sehingga, nah, di situ saudara, Bileam hatinya jadi kepingin. Karena angkanya yang besar, hatinya jadi kepingin. Waspada, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika di dalam hatinya timbul ingin, Tuhan ikutkan itu. Karena hatinya ingin. Dari mana tahu hatinya ingin? Bileam di mulutnya bilang enggak mau, tapi di hatinya mau. Dari mana diketahui itu? Karena dia minta izin. Kalau orang minta izin itu sudah mau atau enggak? Apa enggak? Hah? Kalau orang minta izin itu sudah mau apa tidak? Ya. Masa tidak mau bisa minta izin? Ya enggak? Ya. Kalau minta izin berarti sudah mau. Ya, misalnya mahasiswa. Mahasiswa ya, tahun pertama tidak boleh pacaran, ya toh. Bau tahun berapapun juga tidak boleh keluar laki-laki perempuan sama-sama ke supermarket, ya toh. Ya. Kalau tidak mau misalnya diajak, "Ayo pergi yuk ya ke mall." Enggak mau, saya enggak mau karena aturannya memang tidak boleh. Ya. Kan berarti tidak mau. Tapi kalau diajak ya, "Tunggu dulu ya. Saya minta izin dulu ya." Mau enggak ini? Mau. Ya, ya, karena kalau minta izin itu berarti sudah mau gitu loh. Ya. Nah, kalau tidak mau enggak usah minta izin lagi. Enggak, saya enggak mau. Ya. Mengapa enggak mau? Karena memang tidak boleh, saya tidak mau. Tapi diajak, tunggu ya, saya minta izin dulu ya. Ah, ini sudah mau. Nah, ini kasusnya Bileam itu persis begitu. Jadi ketika Balak dengan pesuruhnya datang, mungkin emasnya pakai digotong gitu, Bileam lihat, waduh, ini sih sangat menarik. Katanya apa? Minta izin dulu, minta izin. Jadi dia datang kepada Tuhan. Kalau orang baca Alkitab tidak hati-hati, itu bisa-bisa menyalahkan Tuhan. Sudah kasih izin pergi, masih dihadang lagi. Bagaimana ini? Akhirnya Bileam minta izin, Tuhan ya Allah yang benar, Allah langit dan bumi, boleh enggak saya pergi ke tempat bala ini, saya diminta ke sana ini. Tuhan bilang apa? Pergilah. Karena ini bersifat tulisan, jadi kita enggak tahu nadanya gimana. Ya dong. Misalnya kalau kalau anak ya, kita sudah sebenarnya enggak boleh, tapi dia bilang, boleh enggak Pak, boleh enggak, boleh enggak. Nadanya jawabnya, pergilah. Nah, sebenarnya dari nadanya itu sudah, oh ini kesel nih sebenarnya. Kalau kita enggak tahu Tuhan jawabnya gimana. Bileam bilang, mau ke bala ini kan gajinya gede gitu ya. Gimana? Boleh enggak gitu. Ya, Tuhan bilang apa? Pergilah gitu. Wah, senang enggak? Ha, boleh ya? Boleh ya? Pergilah gitu. Boleh dia pergi naik keledainya. Sampai keledainya dihalang sama malaikat, Saudara. Keledainya nggak mau maju nabrak sini, gitu. Jalan-jalan nggak mau maju nabrak sana. Bileamnya tersungkur-sungkur pasti, gitu. Wih, itu keledainya dipukul sama dia, dipukul dia, dan Tuhan membukakan mata Bileam dan Bileam melihat bagaimana keledainya berani lewat di depan itu malaikat Tuhan dengan pedang terhunus, ya sehingga itu apa dia punya. Keledai ngomong, maju-maju, suruh aku maju. Lihat tuh di depan itu apa gitu loh. Waduh, Saudara, ya. Dan Tuhan bukakan mata Bileam, ya baru Bileam tahu. Tapi apa? Bileam masih, Bileam ini ngesok nggak mau jadi. Kalau gitu saya pulang lah, saya pulang. Tapi Tuhan lihat badannya pulang apa Tuhan lihat hatinya? Tuhan lihat hatinya, pulang dengan sangat sangat sayang duitnya gitu, pulang dah, nggak mau dah gitu. Akhirnya Tuhan malah bilang ini, Tuhan bilang, pergilah. Oh boleh ya, boleh ya, ayo bangkit naik lagi. Pergi lagi. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bileam sampai ke balak, dia pikir, ah, Tuhan kasih izin rupanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan ujung-ujungnya malah belokkan lidahnya. Lidahnya, dia sekali ucapkan kutuk yang keluar berkat. Balaknya marahnya bukan main-main pasti. Digaji mahal-mahal suruh kutuk malah berkat katanya itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa yang diinginkan hatimu itu tuh? Apa yang diinginkan hatimu? Nah, ini sangat bahaya. Saya katakan kepada orang muda, saya sudah sering ngomong sama anak panti asuhan, sudah sering ngomong. Saya membaca banyak riwayat hidup orang susah. Saya katakan bahwa pada waktu saya kelas 1 STM, ya, pada saya kelas 1 STM, saya bertemu dengan seorang gembala sidang, sudah meninggal dia sekarang, Amube Sadian. Dan dia meminjamkan saya sebuah buku yang saya tidak pernah lupa, yang judulnya Anak-anak Miskin yang Menjadi Masyhur. Anak-anak Miskin yang Menjadi Masyhur. Di situ saya membaca riwayat hidup, ya. Riwayat hidup Abraham Lincoln yang betapa miskinnya jadi presiden Amerika. Riwayat hidup Thomas Edison. Riwayat hidup semua orang-orang hebat yang miskin-miskin tadinya, dan mereka menjadi orang hebat. Setelah saya baca buku itu, saya berdoa, Tuhan, saya ini juga salah satu anak miskin. Saya juga salah satu anak miskin. Tapi Tuhan, ya, saya mau, saya tetapkan di dalam hati saya, saya tetapkan di dalam hati saya untuk ikut Engkau. Dan kepadamulah saya, Tuhan, ya, serahkan seluruh hidup saya. Oh, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya menasihati banyak orang muda supaya orang muda menjaga hati dengan baik, menjaga hatinya. Jangan sembarangan menginginkan sesuatu, jangan sembarangan menginginkan sesuatu, karena kemana hatimu menginginkan hal itu, maka kesitulah langkahmu akan terarah ke sana. Jangan sembarangan menginginkan sesuatu, jaga hatimu dengan baik. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ya, yang kuinginkan hanyalah Engkau dimuliakan dan pakai hidup saya. Untuk apa menjadi seorang yang kaya raya? Anda kira Bill Gates itu, Bill Gates bisa hidup tenang, bisa senang dia? Oh, Saudara, sekarang dia tidak tahu uangnya mau dipakai untuk apa. Dia tidak tahu. dia keluarkan belum lama ini, dia keluarkan berapa 100 miliar dolar untuk amal. Ya saya membaca, coba kalau grafik kena kebagian 1 juta aja gitu ya, loh. Ya kan lumayan gitu ya. Ternyata dia enggak kenal kita sih soalnya gitu ya, loh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, loh. Setiap kali saya nginap di hotel, hotelnya enak. Ini saya baru dari Jambi nginap di hotel ya Novotel bintang 4. Saya sama Simo saya bilang, bayangkan saya bilang nih hotel ini pasti mahal nih, ya, loh. Dengan kolam renangnya semua ini pasti mahal. Lalu terpikirnya apa? Ya loh, ini Paris Hilton saya bilang, Paris Hilton, ya loh. Bagaimana saya dan Simo mengasihi cucu. Cucu saya ngomong sama Simo. Karena kami sedang ingat-ingat Stuart, ingat-ingat Memel, ya toh kan di situ. Kalau sedang sepi itu begitulah ya toh. Mungkin yang jadi kakek nenek begitu juga ya. Jadi ingat-ingat itu. Lalu saya ngomong sama Simo gini, saya bilang, kita sayang cucu kita ya. Enggak heran saya bilang Paris Hilton itu kakeknya sayang sekali sama dia. Sehingga apa? Diwariskan kepadanya. Ya, seluruh hotel Hilton yang jumlahnya lebih dari 500 hotel seluruh dunia. 1 tahun 365 hari. Ya satu hari pergi ke satu hotel itu enggak habis tahun. Jadi Anda bayangkan berapa kayanya dia. Tapi saya bilang kenapa dia tidak bisa pakai duitnya ya? Malah jadi orang gila sekarang itu ya. Malah ini ya toh foto telanjang segala macam ngaco-ngaco itu kenapa ini orang ini ya toh. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk apa semuanya itu? Untuk apa? Akan tercatat dalam sejarah, tercatat dalam sejarah dunia ini orang gila, punya uang enggak habis dipakai tapi tidak bisa memakainya. Tercatat sejarah dunia, tidak tercatat di sorga. Nol gitu loh. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus, oleh sebab itulah maka ya, oleh sebab itu saya ingin katakan kepada Anda bahwa dari muda kalau Anda membuat determinasi di dalam hatimu, satu keinginan pokoknya Tuhan ya, saya milikmu, Engkau pakai hidup saya, dan biarlah saya punya hati, keinginan hati saya seluruhnya itu hanyalah untuk yang menyenangkan Engkau Tuhan. Determinasi di dalam hati kita. Saudara, di dalam Alkitab ada contoh orang demikian? Oh, ada. Kita baca salah satunya yang sangat menyolok adalah Daniel. Daniel, anak muda, diperkirakan ketika dia tertawan sekitar umur 18 sampai 20 tahun. Ya. Karena setelah 70 tahun, setelah di ujung masa pembuangan, Daniel masih eksis. Berarti kalau dia ditawan, kalau dia ditawan umur 18, berarti sampai 70 tahun kemudian dia berumur 88. Berarti dia sangat muda. Bisa jadi umur 16-17 begitu dia tertawan. Tetapi orang semuda itu, saudara, orang semuda itu umumnya masih bergelora segala nafsu muda yang gila-gilaan, gitu loh. Tetapi Daniel, di dalam kitab Daniel dicatat, dia memiliki ketetapan hati, determinasi hatinya itu mantap. Aku hanya mau memuliakan Tuhan. Aku bahkan tidak mau memakan makanan yang telah dicemarkan oleh berhalanya si Nebukadnezar. Dan Tuhan melihat hati yang demikian, determinasi hati yang demikian. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dunia ini tidak ada dari zaman Babilon sampai hari ini, di mana cobalah Anda bisa bayangkan. Coba Anda bisa bayangkan, misalnya gini, satu negara berperang, yang sana musuh itu perdana menterinya, kemudian yang ini menang, masa perdana menterinya diangkat lagi jadi perdana menteri kan? Ya, tidak ada, di dunia tidak ada, belum pernah terjadi. Itu terjadi pada Daniel, saudara, terjadi pada Daniel. Daniel diangkat menjadi perdana menteri Babilon, saudara, perdana menteri Babilon sudah waktu itu, di bawah Nebukadnezar. Tapi kemudian media Persia mengalahkan Babilon, saudara. Daniel nggak disembeli. Biasanya kalau begitu, biasanya disembeli itu. Sama perdana menterinya semuanya disembeli. Tapi tidak. Ketika Persia mengalahkan Nebukadnezar, mengalahkan Babilon, Daniel diangkat lagi jadi perdana menteri. Bayangkan, itu perdana menteri, mantan perdana menteri negara musuh, sekarang jadi perdana menteri lagi. tiga orang raja begitu mengasihinya. Mengasihinya. Saudara, berapa banyak mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Darius begitu sayang kepadanya. Darius dihasut untuk membuat undang-undang. Kalau bunyi-bunyi segala macam dibunyikan, semua orang harus menyembah kepada ini Darius sebagai raja. Daniel tidak mau. Akhirnya semua musuh Daniel datang kepada Darius. Dia melanggar undang-undang yang kamu keluarkan. Jadi hukumnya nggak bisa diskriminatif. Gimana? Darius sebenarnya sayang sekali sama Daniel. Akhirnya apa? Darius terpaksa tidak bisa menyelamatkan Daniel. Daniel harus diturunkan ke gua singa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Daniel diturunkan ke gua singa. Mungkin tidak ada orang berani lihat, turunkan ke dalam gua singa. Saudara, Darius katanya malam-malam, Darius malam-malam pergi sana teriak. Dia penasaran. Ini sudah tinggal kerangka atau bagaimana kondisinya? Darius dari nanya, Daniel. Daniel jawab dari bawah, ya Tuanku. Dia ngerti itu suara Darius. Ya Tuanku, ya nggak dimakan singa di bawah. Baik-baik saya, singa jadi teman. Waduh, makanya akhirnya saudara Darius marah sekali ya. Semua penentang Daniel malah ditangkap, dicemplungin katanya ke dalam buka singa itu. Danielnya ditarik keluar katanya. Tahu nggak yang lain diturun itu? Diturunkan itu. Belum nyampe itu singanya sudah loncat duluan gitu. Ya. Ditangkap dan dihabisin semuanya. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus. Semuanya dari determinasi hati awal ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu, saudara. Wah ini susah Tuhan, jaga hati susah Tuhan. Jaga anak sih gampang, ya. Kalau perlu kita ikat dia. Ya, jaga anak sih gampang. Jaga cucu ya. Pak Yusuf kasih tahu saya dia repot jaga cucu mulu. Jaga cucu, jaga anak, ya. Mau jaga siapa? Ya enggak. Jaga anak. Orang-orang di Jambi HKBP tertawa semuanya. Saya bilang, saya datang dengan istri saya. Dulu anak-anak saya masih kecil, istri saya jaga anak saya. Sekarang dia jaga saya. Dia bilang, mereka semua ketawa. Saudara, ya jaga anak, jaga cucu, jaga istri, jaga suami. Jauh semuanya jauh lebih gampang. Daripada apa? Jaga hati. Ini jaga hati ini susah ini, saudara. Jaga hati. Nah, Yosua berketetapan untuk menjaga hatinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati jangan sampai di dalam hatimu timbul satu keinginan-keinginan. Oh, misalnya gini, saya gak mau datang ke gereja. Timbul sedikit saja keinginan di dalam hati, saya gak mau datang. Saya gak mau datang pagi, saya datang siang aja. Iblis segera akan carikan kesibukan untuk kamu. Ya. Dia carikan. Dia carikan. Segala macam apa saja kesibukan dia bisa carikan. Iblis itu pintar cari kerja gitu. Dia cari kerja untuk kamu. Dia pintar cari kerja. Asal di dalam hatimu timbul sedikit saja gitu, ya. Timbul sedikit sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang jahat. Iblis langsung di dalam hatinya timbul sesuatu yang negatif. Iblis pompain lagi, akhirnya itu makin meluap. Makin kok heran ya, mulus ya gitu ya. Keinginannya jadi mulus gitu loh. Saudara, hati-hati. Mahasiswa mungkin ya. Aduh, ya loh. Ulangan tidak begitu bagus, ya loh. Nilainya jelek misalnya, ya. Mengapa? Karena terlalu banyak SMS sampai malam-malam, ya, dan lain sebagainya, ya. Lalu terpercik di dalam kepalanya, di dalam hatinya, saya keluar. Iblis akan carikan alasan untuk kamu. Dia carikan itu, dia pasti ketemu punya. Dia carikan alasan. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Yesus, sekali lagi saya katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, itu nomor satu. Nomor dua dari Yosua ini, tahu gak apa? Yang sangat hebat dari Yosua itu adalah keinginan seluruh keluarganya diselamatkan. Seluruh keluarganya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya baru seminar di Jambi HKBP. Dalam semua seminar saya, baru kali ini yang orang di dalam tanya jawab itu bertanya sambil menangis. Dia bilang sambil menangis, "Pak Pendeta, bagaimana caranya mengembalikan anak saya, anak yang ini katanya sudah meninggalkan kebenaran dan pindah ke agama lain." Sebelum saya jawab, moderatornya langsung kasih tahu saya, "Pak," katanya, "anaknya itu sudah menikah dengan perempuan yang tinggal matanya keluar begitu bunyinya. Ya. Dan tahun depan mau naik haji," katanya. Waduh, ya. Anda bisa bayangkan. Saudara, ya. Seorang ibu ya menangis dengan sambil bertanya sambil menangis. Ya, saya menjawab dia. Dan sesudah selesai acara, dia suami istri masih datang kepada saya. Saya bilang, "Ya, ini susah." Dan dia berkata apa? "Ya, ini memang kesalahan kami juga. Ya, selama ini mereka menjadi orang Kristen yang tidak begitu faham akan kebenaran. Ya, sehingga anaknya menjadi tidak faham. Tidak faham kebenaran, ya tidak diselamatkan. Kalau orang tidak diselamatkan, sebenarnya gini, apa bedanya orang Kristen tidak lahir baru dengan orang Buddha di luar sana? Apa bedanya? Ya, sama saja hatinya, ya, semua. Bedanya cuma ini apa, isian di kolom agama itu di KTP-nya beda gitu. Ya, cuma itu saja. Apa beda orang Kristen tidak lahir baru dengan ini orang Muslim kiai di sana? Apa beda? Tidak ada beda di hatinya. Yang beda tadi itu kolom bagian agama di KTP-nya beda saja. Cuma itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang saya ingin katakan kepada jemaat yang saya sayang. Jemaat yang saya sayang ini. Saya katakan bahwa kalau Anda bersedih hati, saya ikut sedih. Kalau Anda susah hati, tentu saya ikut susah hati. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terutama ya, terutama Anda-Anda yang masih bisa ya, masih bisa membuat satu keluarga di dalam kebenaran, saudara. Jangan sia-siakan momen ini. Jangan sia-siakan sedikit pun. Apalagi keluarga-keluarga muda, apalagi yang baru punya anak. Dari anak itu masih kecil, saudara, Anda harus mempunyai determinasi di dalam hatimu seperti Yosua ini, saudara yang saya kasih dalam Yesus. Lalu determinasi di dalam hati itu diwujudkan ke dalam tindakan sehari-hari, saudara. Apa yang kau utamakan di dalam hidup ini? Oh, ada kumpul family, ada acara marga, ada acara suku, ada acara siang liau gitu ya. Kita lebih utamakan itu atau ke gereja? Anak kamu sedang lihat di situ. Pak, kita kemana, Pak? Kita ke restoran itu, acara-acara itu, atau kita ke gereja? Anak kamu sedang melihat ke situ, saudara. Senang menunggu-nunggu Anda sebenarnya. Ya, jawabannya, kita ke pesta aja, minggu ini kita ke pesta, nak. Kita ke pesta, Pak. Anaknya mungkin loncat-loncat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda menanamkan sesuatu yang sangat bahaya ke dalam hati anakmu. Anda menanamkan itu. Celaka sekali, saudara. Celaka sekali. Kalau 14 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian anak ini kemudian meninggalkan Tuhan. Baru kalang kabut, datang konseling, "Pak, ya dulu dia baik loh, Pak. Saya juga enggak tahu kenapa kok mendadak jadi begitu ya." Tidak mendadak, Pak. Betul enggak? Mendadak enggak? tidak mendadak. Saya katakan tidak mendadak. Itu dari dulu ya, puluhan ya, 10 tahun lalu mungkin ya. Waktu Anda tidak membawa anak kamu lebih dekat kepada Tuhan, malah Anda lebih pentingkan yang lain misalnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini, saya berkata begini, bagi saya Tuhan nomor satu. Waktu jalan-jalan kemana itu ya, jalan-jalan katanya, hari ini kita tidak kebaktian. Saya bilang gak bisa, hari Minggu kita kebaktian dulu. Saya gak jalan-jalan gak apa-apa lah, hari ini saya kebaktian dulu. Saudara, waktu kami satu keluarga pergi ke Singapura Rabu malam, saya bilang kita cari gereja baptis coba ya. Di Singapura kita cari gereja baptis, kita tahu alamatnya, pergi naik taksi, cari gereja baptis di Singapura naik taksi. Nah, untung ketemu juga ya, mereka sudah ya, jalan kebaktiannya sudah berlangsung cukup lama, kami baru nongol. Kami duduk di luar ya, takut masuk mengganggu orang. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita memiliki determinasi hati, dan kita mau semua yang kita buat ini seharmoni dengan determinasi hati kita itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, saya berkata kepada bapak dan ibu yang sangat sedih itu di Jambi, saya bilang begini, bapak ibu, saya bilang, kalau saya ada waktu sebenarnya saya mau ketemu mereka. Saya tidak ada waktu. Sekarang mengapa dia sampai beriman pada itu? Mengapa? Itu karena cinta sama perempuan atau karena ada kebenaran di dalamnya? Marilah kita bicara. Coba bapak ibu bisa bicara dengan dia selembut mungkin, saya bilang. Mengapa kamu pindah iman kamu ya? Mengapa kamu mempercayai itulah gitu? Itu karena perempuan itu atau karena kamu mengerti bahwa itu benar gitu. Nah, bapak ibu saudara sekalian, tidak semua orang Kristen sanggup melakukan itu. Terutama orang Kristen yang tidak memiliki determinasi di dalam hatinya untuk memahami kebenaran Tuhan lebih dan lebih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ini ada sesuatu yang aneh terjadi. Ada seseorang yang bukan cuma datang ke Grafe, tetapi anggota jemaat Grafe. Dia nggak mau datang lagi. Dia nggak mau datang lagi. Terus saya juga sudah ulang-ulang ya, datang besuk dia. Kemudian saya dengar dia ngomong kepada orang lain, dia bilang begini, ya di Grafe saya tidak dapat ini ya, masukan ya. Di Grafe saya tidak dapat pengetahuan pertumbuhan untuk iman ini. Anda heran nggak kalau begitu? Hah? Satu tahun di Grafe seminar berapa kali? Anda heran nggak? Seminar doktrin keselamatan, doktrin Alkitab, doktrin gereja. Ini kalau semua seminar nggak hadir, lalu di Grafe itu tidak ada pengajaran yang masukan ya, kan jadi aneh kita sama yang begitu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, oh tidak, pada waktu seseorang memiliki determinasi, pada waktu seseorang memiliki determinasi di dalam hatinya, ketetapan hatinya, saya mau seisi rumahku sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, maka bersamaan dengan itu semuanya, kita mengimprove diri kita. Kita meningkatkan pengetahuan Alkitab kita. Kita ikutin semua irama. Irama pelayanan gereja ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bisa pastikan kepada Anda, di dunia Anda sulit dapatkan gereja seperti Grafe yang satu tahun seminar tersepuluhan kali begitu. Kalau hitung dengan yang seminar di tempat lain-lain, di provinsi lain yang kita adakan, lebih dari 10 kali. Sebuah gereja yang memiliki memiliki ini literatur sendiri, bahkan punya radio sendiri yang memancarkan khotbah-khotbah tiap minggu sepanjang hari. Saya katakan Anda tidak mendapatkan gereja demikian banyak di muka bumi ini. Tetapi jikalau Anda tidak memiliki determinasi di dalam hatimu untuk bertumbuh, jikalau Anda tidak memiliki determinasi di dalam hatimu untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan sedemikian rupa, dan untuk supaya seisi rumahmu semuanya ada di dalam kebenaran. Saudara yang saya kasihi, dan jikalau Anda memiliki determinasi itu, saya katakan, coba ya, koordinasikanlah semua tindakan Anda. Mungkin suami Anda belum mengerti kebenaran, tetapi ketika Anda bersama dengan di dalam mobil, Anda setel radio apa? Anda dengar radio apa? Mengapa Anda tidak tek-tek-tek 828 AM? Gitu. Anda dengar apa? Ya, di situ dia akan mendengar khotbah. Siapa tahu saat itu juga Roh Kudus bekerja. Ya. Dan di rumah Anda baca buku apa? Kalau istri Anda tidak mau percaya kepada Tuhan, ya, waktu Anda bersama dengan dia di rumah, Anda baca buku apa? Kalau Anda baca buku doktrin keselamatan, kapan saja saya mati saya pasti masuk surga, ya, maka pasti akan berbeda tanggapannya. Anda baca buku apa? Adakah Anda membaca Pedang Roh? Semua artikel yang tertulis di dalamnya? Saya kasih tahu Anda, saya capek tiap 3 bulan menulisnya, dan sekarang sudah harus menulis edisi yang berikut. September hampir mau selesai. Saudara, tapi kalau jemaat Grafe tidak membaca keseluruhannya, apakah cukup moral bagi kita untuk mendesak orang Kristen yang lain untuk membacanya? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari, Yosua adalah orang yang pantas untuk kita contohi. Bahkan kita jadikan pahlawan dalam hidup kita untuk kita teladani. Saya mau seperti Yosua. Dia menetapkan dalam hatinya seisi rumahnya akan diselamatkan, akan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, saya akan menutup ini dengan menyanyikan satu lagu untuk Anda. Di mana gitarnya tadi itu ya? Oke. Okay. Yeah. Pilihlah pada hari ini, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu beribadah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu beribadah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Gimana? Anda mau nyanyinya sama-sama? Pilihlah pada hari ini, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu beribadah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Persis seperti dengan ayatnya, gak usah catat lagi. Pilihlah pada hari ini, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu beribadah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh di dalam catatan firman-Mu berisikan banyak tokoh yang patut kami teladani. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Terangilah hati kami. Kiranya Tuhan menuntun kami. Kiranya Tuhan melihat hati kami hari ini Tuhan. Jemaat-Mu di sini, kami semua yang terhimpun di sini Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia yang telah Engkau selamatkan Tuhan. Tuhan, kiranya di dalam hati tiap-tiap kami di sini Tuhan ada satu kerinduan. Kerinduan untuk mencari Engkau, mengejar Engkau, kebenaran-Mu, berdekat kepada-Mu senantiasa. Tuhan, tolong kami agar kami memelihara keinginan hati itu, bahkan supaya kami memupuknya, supaya keinginan itu bukannya makin mengecil melainkan makin membesar dan membesar. Tuhan, tolong kami, pimpin kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen.